Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara faidah kisah ketika Yahya bin Ya'mar berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah yang tadi kita sebutkan, bagaimana salafun salih keras terhadap ahlul ahwa wal bidah. Asyiddatu ala ahlil bidah, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, keras tegas dalam menyikapi ahlul bidah adalah manqabah, keutamaan bagi seorang muslim. Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, guru kita semua, punya tulisan disebutkan di sana yang menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang asyidda, yang keras terhadap ahlul ahwa wal bidah. Dan itulah manqabah, itu adalah sebagai pujian, keutamaan bagi mereka. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syadidan ala al-qadariyah wa kadhalika as-sahabah. Dulu kata beliau, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang yang sangat keras kepada Qadariyah. Demikian juga para sahabat yang lain. Dalam satu ucapan lain kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fahada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu syajja Sabir, masyhur hadisnya, yang boleh memukuli Sabir bin Asl, ya, yang bertanya-tanya tentang ayat mukasyabihah sampai berdarah. Bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu syadidan 'ala al-khawarij fa kanu yat'anuna fi. Samurah bin Jundub radhiyallahu an, seorang yang sangat keras kepada Khawarij, sehingga mereka mencela sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ada satu cerita, pernah saya bersama Ustaz Muhammad terkait dengan sahabat yang mulia ini. Ternyata tadi yang kita sebutkan, bahwasanya ahlul ahwa wal bid'ah, apalagi Syiah yang masyhur dengan kedustaan mereka, iya, rukun dakwah mereka tadi apa? Dusta, talbis, khida, ya, nipu, talbis, mengkaburkan masalah, al-haq, dan dusta. Mau mencela para sahabat dan ahlu sunnah Tapi mereka memang itu ahlu sunnah. Iya. Menutup mata di perbuatan-perbuatan dosa para sahabat, kata mereka. Kurang begitu bahasanya. Seorang pembunuh para khuffaz, mereka anggap sebagai orang-orang yang adil. Maksudnya siapa? Dibawakan riwayat-riwayat oleh mereka bahwasanya Samurah bin Jundub iya membunuh beberapa orang para penghafal Quran. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Seorang muslim, seorang ami, kalau tidak kita mendapatkan penjelasan, mungkin kok begini. Iya. Ternyata kita ingat dan ada penjelasannya. Iya, yang dimaksud adalah khawarij. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka khawarij apa? Yaqra'unal Quran la yujawizu tarakiyah. Maksudnya saking kerasnya beliau pernah memerangi orang khawarij, para pemberontak pemerintah muslimin, sehingga beberapa orang khawarij terbunuh oleh Samurah bin Jundub. Syiah Rafidhah memanfaatkan ini untuk mendiskreditkan para sahabat, memojokkan para sahabat, iya, mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dibunuh adalah khawarij yang memang memerangi pemerintah muslimin. Iya. Ibnu Jauzi rahimahallahu taala beliau berkata, waqad kana al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal li syiddati tamassukihi bi sunnah wa nahyani bid'ah yatakallamu fi jama'ati min al-akhyar idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah. Imam Ahmad suara yang keras, sekarang kokohnya boleh, kuatnya boleh, berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melarang dari kebidahan-kebidahan. Iya, siapapun yang melisi sunnah beliau bantah, beliau bicara. Ini khadafillah rahimah rahimahkumullah. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahallahu ta'ala, wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala, syadidan ala ahli ilhad wa ahli bid'ah, mujahiran bibugdihim wa hajrihim. Imam Syafi'i rahimahallahu keras kepada orang yang menyimpang, keras kepada ahlul ahwa wal bidah. Bahkan beliau mujahir menampakkan kebencian beliau kepada mereka. Wa hajrihim. Iya, dan beliau rahimahallahu taala iya menampakkan bahwa beliau memutuskan hubungan dengan mereka. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, keras, tegas kepada ahlul ahwa wal bidah adalah manqabah kemuliaan. Ada satu cerita tahun 90-an dulu. Ketika kita masih sama-sama belajar di tempat yang berbeda, Badru Salam yang dulu sedang di jamiah mengingkari apa yang terjadi di Indonesia ketika itu. Kita tahu di tahun 90-an dulu, iya, dakwah salafiyah sedang awal-awal terkena fitnah, fitnah sururiyah. Iya, dakwah kita dirusak oleh Sofwah, oleh Syarif Hazza ya Irsyad. Datang Abdul Rahman Abdul Khalid di Al-Irsyad, sampai terjadi apa yang terjadi. Iya, tahzir salafiyin kepada mereka-mereka Yusuf Usman Ba'isa, Yais Jawas, Abu Nida dan lainnya. Iya, khana fil rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang ada sekarang di Roja ini sebagian ya. Memang demikianlah manhaj mereka sejak dulu. Sempat mereka bilang ke kita dia, "Oh, kalau saya dengan beberapa teman, maksudnya Arifin Badri yang sekarang sudah taslim, kami poros tengah." Kebetulan ketika itu di DPR lagi ada poros tengah ketika itu. Kami poros tengah. Kami enggak ke Degolan, kami ke Yazid, ke Ehaturat, poros tengah. Sampai akhirnya sampai sekarang, sepertilah sikap mereka, manhaj mereka. Sampai satu ketika memang sih, iya, dakwah yang keras itu dakwah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, membantah hal ini itu dakwah Imam Ahmad. Iya, dia kira yang keras itu Imam Ahmad. Iya, syiddah al-ahli bid'ah ihwan fillah rahiman rahimakumullah adalah manqabah. Itulah contoh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salafun salih. Sampai akhirnya ketika kita tuntut untuk bersikap kepada iparnya ketika itu kepada Yazid, Jawas, kata dia, duhana enggak bisa. Ya, terserahlah antum mau hadiran hadir. Itulah Badru. Iya. Wa nabiyallahi rahiman rahimakumullah. Ketika salafiyin bicara tentang apa namanya Muhammad Khalaf, jelaskan bagaimana keadaan Muhammad Khalaf di sana. Iya, sampai kemudian, iya, pembelaan muncul dari Yazid ketika itu. Kata dia, mana? Ketika itu suka berjalan bareng ke Singapura kemana? Mana tanya? Dia sumpah Allah hingga anak enggak gitu kayak gitu. Iya, salah kemarin sudah kita sampaikan bagaimana dia benci, tidak senang ketika salafiyin bicara tentang Yusuf Qardawi, Muhammad Ghazali, ketika muncul tahdir, peringatan terhadap Muhammad Khalaf, iya, dia membelanya. Dah bahkan kemudian muncul, iya, yang menggemparkan, membuat bingung salafiyin ketika itu, yang menyatakan tahdir itu hanya ulama. Nah, Alhamdulillah rahimah wa rahimakumullah. Sehingga sebelum kita membaca kitab, ada satu hal yang penting kita ingat. Seorang talibul ilmi, alhamdulillah rahimah wa rahimakumullah, itu harus berusaha, iya, mengetahui keadaan sekitar. Jangan menutup diri dari kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan, kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ia mendiamkan kemungkaran-kemungkaran, kesesatan-kesesatan orang-orang sesat. Dia, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, berusaha menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan saudara-saudaranya. Memberikan peringatan kepada mereka. Saya nukil beberapa ucapan tapi tidak lengkap dari Syekh Ali Fauzan dalam syarah Sahru Sunnah. Kata beliau, hadzal ladzi kharaja 'anil haqq muta'ammidan la yajuzu sukutu 'an. Seorang yang keluar dengan sengaja adalah hak, keluar dari siratal mustaqim, tidaklah hak, tidak boleh diamkan. Bal yajibu an yukshafa amruh wa yufdah hizyuh hatta yahdharahun nas. Iya, bahkan wajib untuk dibongkar tentang dia. Iya, dijelaskan akan keburukan-keburukan dia sehingga orang-orang pun iya menghindar darinya, menjauh darinya. Kata beliau, wala yuqal, tidak boleh dikatakan annas ahrarun fir ra'i, orang itu bebas berpikir, iya, hurriyatul kalimah, iya, bebas berpendapat, ihtiram ra'il ahar, harus menghormati pendapat orang lain. Tidak, ketika itulah kalimat yang batil, kalimat yang mungkar. Dijelaskan, diingkari. Sebagaimana tadi kata Ibnu Jauzi rahimahallahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahallahu taala, "Li shiddati tamassukihi bi sunnah wa nahyan lil bid'ah, yatakallamu fi jama'atin min al akhyar idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah." Qala wa kalamuhu dzalik, dan beliau lakukan ini, mahmulun ala nasihati lid din. Sebagai nasihat beliau juga memberikan bimbingan kepada kita, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dalam ucapan yang lain tidak saya baca dengan lengkap karena panjang. Kata beliau, fa'ayu syakhsin ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha syirat. Siapapun orangnya, kata beliau, kalau dia inginkan, dia datangkan kepada kita menginginkan kita keluar di siratal mustaqim, dari manhaj, fa innana awwalan narfadu qawlah wa thaniyan nubayyinu wa nuhadziru an-nas'an wa la yasa'una as-sukutu an. Siapapun dia, kata beliau, siapapun orangnya, kalau dia datang kepada kita, datangkan kepada kita, mengajak kita, menginginkan kita keluar dari manhaj, iya, membawa subuhat, maka kita narfadu qawlah, kita tolak ucapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, nubayyinu wa nuhadzirun nas'an. Kita jelaskan dan kita peringatkan manusia dari dia. Wala yasa'una sukutu'an. Tidak ada kelapangan bagi kita diam, mendiamkannya. Kata beliau, li'annana law sakatna anhu igtar anhu nas. Karena kalau kita diam, maka orang-orang akan tertipu. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Iya. Yang bermunculan sekarang ini seperti itu. Nanti kita akan baca. Iya. Saya bacakan apa sebabnya. Mendiamkan. Iya, bahkan terkesan membela ahlul batil. Kata beliau, dalam ucapan yang lain, fal mas'alatu khatiratun jidda. Masalah sangat genting, sangat penting sekali. Wa hadza fihi wujub radd 'alal mukhalif. Iya, wajib hukumnya membantah orang-orang yang menyelisih sunnah manhaj. Aksama yaqulu haula. Ya, berbeda dengan yang dikatakan oleh mereka. Yaqulun, menyatakan utruk rudud. Tinggalkan rudud, jangan bantah-bantahan. Ya, belajar ya belajar, ilmu aja ilmu. Da'un nas, udah biarkan aja orang-orang. Kulun ra'yuh wa ihtiramuh, masing-masing punya kulun lahu ra'yuh, masing-masing punya pendapat, harus dimuliakan pendapatnya. Dan seterusnya. Kata beliau dalam ucapan yang lain, fassalafu ma sakatu an salih haula. Salafun salih tidak pernah mendiamkan mereka-mereka yang nyelisih manhaj, nyelisih sunnah. Bal fadhahum waraddu alaihim liilmihim bikhatarihim alal ummah. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafun salih membongkar kesesatan mereka, membantah mereka agar umat tahu akan bahaya mereka. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kata para ulama kita, ahlul batil itu semakin samar atas salafiyin, semakin samar atas ahlu sunnah, maka dharornya lebih besar. Bukan malah didiamkan, justru semakin dijelaskan, dibongkar tentang keadaannya, sehingga orang-orang yang tertipu bisa tersadar. Khonibillah rahimana rahimakumullah. Fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini sudah kita singgung. Sebabnya dua. Yang pertama adalah karena tidak merujuk kepada para ulama. Tidak berpegang kepada pendapat para ulama. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, menyebabkan munculnya manhaj pendapat-pendapat yang menyelisihi manhaj salaf. Ada merujuk ilal ulama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang menyebabkan kemudian menyelisihi manhaj ini bisa jadi karena fasadun niyah, niat yang memang sudah rusak. Iya, niat yang memang sudah ingin misalnya melindungi, menjaga ahlul batil, sehingga muncul iya kaidah harus tasabbut bi khabari thiqat. Iya, walaupun dia itu seorang thiqah alim, tapi harus diteliti lagi. Iya, benar gak ini tahdirnya? Atau diantara mereka menyatakan, oh, ucapan-ucapan yang global itu kalaupun salah, ya harus dibawa ke ucapan yang lainnya. Ya, sehingga walaupun Syekh Qutb di satu ucapan dia mencela Nabi Musa alaihissalam, ya lihat ucapan yang lain. Bisa jadi enggak? Yang semua ini ihwani fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Karena pasal dunia. Sudah niatnya ingin melindungi, membela, menjaga ahlul ahwal bidah. Ketika ada majlis di bulan Ramadhan dengan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, ya, ketika munculnya polemik masalah roja, alhamdulillah terjadi majlis beberapa lama dengan Syekh, beberapa saat, dan ada kesimpulan-kesimpulan ya, alhamdulillah asatidah kita telah mentakhisnya, menyaringnya, ya, mengumpulkannya dan disampaikan kepada Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dan menyetujuinya setelah dibacakan oleh Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, lihat haula, mereka-mereka. Salah seorang dari mereka pernah cerita di hadapan kami, tempat kita. Iya. Jadi ketika selesai majlis Makkah ini, iya, kenapa mereka kemudian datang ke Ma'bar? Iya. Tanya lagi ke Ma'bar setelah dapat jawaban dari Syekh Rabi Hafizahullah, karena sepakat, mereka sepakat bahwasanya tidak ada faidah dari majlis Mekah. Iya, ucapan Syekh Rabi Hafizahullah tentang raja, ucapan Syekh Rabi tentang iya tokoh-tokoh raja Yun, dianggap bukan faidah. Sehingga kemudian kita harus tanya lagi ke Ma'bari. Sahih Ma'bar. Ini fasadun niyyah. Khairullah rahiman rahimakumullah. Yang kedua, sebab fitnah yang ada di zaman sekarang ini karena adam rusuh, kurang kokohnya di dalam memahami bagaimana salafun salih ya menyikapi orang-orang yang menyelisihi manhaj salafun salih, manhaj salaf. Oleh karena itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagian mereka kemudian terjatuh ke madhabnya Mahmud Al-Haddad, menjadi haddadiyin. Iya, tidak ada ulama yang selamat dari mereka. Iya, ditabdi' oleh mereka, disesat oleh mereka, haddadiyu. Ada sebagian mereka terjatuh seperti tadi, menjadi mumayyi'in. Iya, tidak mengindahkan, menganggap sepele kesesatan-kesesatan orang sesat. Dan ada yang ketiga yang mulai muncul sekarang, banyak sekarang terjadi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, haddadiyun bersikap seperti halnya haddadiyah kepada ahlu sunnah, mencela habis para ulama ahlu sunnah. Iya, tetapi mumayyi'in Iya, lembek kepada ahlul ahwa wal bidah. Syarabi dicela habis, Syaubi dicela habis, tapi dalam keadaan membela iya ikhwal muslimin seluruh jin dan seterusnya. Ini keadaan yang ada sekarang. Iya, kita akan baca sedikit dari apa namanya kitab ini. Qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, kata beliau, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tala hadil ayah, membaca ayat di atas yang sudah kita baca dalam surat Ali Imran. Lamma talaha qala, ketika beliau membaca ayat ini, beliau Rasulullah SAW berkata, faida ra'aitumul ladina tabi'una ma tashabaha minhu, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, faulaika alladina samallah, ya, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, fahdharuhum, maka berhati-hatilah karena kalian dari mereka. Khonafillah, Syekh Ubaid hafizahallahu ta'ala dalam syarah salah satu usul, salah satu menyatakan ini, dari dua ayat ini, iya, dan nas yang lainnya, bahwasanya hukum asal sikap kita kepada mereka, orang-orang yang menyimpang ahlul ahwa wal bid'ah adalah al-hadar. Kita menjauh dari mereka, berhati-hati dari mereka, waspada dari mereka. Nah, bukan malah berhusnudzan, berbaik sangka kepada mereka, bukan malah berdampingan, berjalan bareng bersama dengan mereka, apalagi kemudian malah membela mereka, membuat kaidah-kaidah, ucapan-ucapan yang membela mereka, melindungi mereka. Qala faha ulai ahlul ahwa wa ahlul zaid, mereka ahlul ahwa, ahlul bidah, orang-orang yang sesat menyimpang, humul ladina yatatabba'una mutasyabihat, adalah orang-orang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsudu, Ar-Rasul salah satu memaksudkan, anna ahlaz-zaid, bahwasanya orang-orang yang menyimpang, ada pada mereka penyimpangan, alladzina tabi'una mutasyabih, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, humul ladzina yajibu an yahdharhumun nas, mereka lah orang-orang yang wajib manusia mewaspadai mereka, menjauhi mereka. Wa min alamati ahli bid'ah, di antara tanda ahli bid'ah, wa min alamati ahli zaid, di antara tanda orang-orang yang menyimpang, annahum la yaslukuna masalik ahli sunnah, mereka tidak menempuh jalannya ahli sunnah, fi bina'i dinihim, dalam membangun agama mereka, adal ayatil muhkamat, dalam di atas ayat-ayat muhkamah, waradil mutasyabihat ila muhkamat, mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Qala wa inna ma yata'allaquna bima yuwafiqu hawahum, iya, tapi mereka hanya bergantung, berpegang dengan sesuatu yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa yastati'una an yurawwiju bihi li da'wahumul fasidah, yang dengannya mereka bisa melariskan dakwah mereka yang rusak. Wa bida'ihim dhalah, yang dengannya mereka bisa menjual, melariskan bidah-bidah mereka yang sesat. Kama fa'alal khawarij war rawafid wal murji'ah wal qadariyah, fa innahum yata'allaquna min nususil mujmalah, mereka berpegang dengan nas-nas yang mujmalah, wal mutasyabih dan mutasyabihat, bima yuwafiqu hawahum, dengan sesuatu yang mencocoki hawa nafsu mereka, payadilluna bihi, mereka pun sesat, wayadillunnas, dan kemudian menyesatkan manusia. Wa nafillah rahiman rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-I'tisam menyebutkan beberapa ciri ahlu bidah. Di antaranya apa yang beliau sebutkan? Ciri di antara ciri ahlu bidah adalah ittiba' al-mutasyabihat. Mengikuti nas-nas yang mutasyabihat. Yang kedua, di antara ciri ahlu bidah adalah furqah, perpecahan di antara mereka. Dan di antara enam ciri ahlu bidah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu mereka. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Kita seorang talibul ilmi sebagai seorang muslim berusaha ya untuk mengalahkan hawa kita kepada al-haq. Kita senantiasa tunduk kepada al-haq. Disebutkan oleh para ulama kita bagaimana kita bisa mengalahkan hawa. Bagaimana kita bisa selamat tidak terjerumus kepada ittiba'ul hawa. Yang pertama, ihwan fillah rahimana rahimakumullah, kata mereka, dengan khasyatullah. Dengan meningkatkan khasyatullah, rasa khasyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa khauf kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan ilmu. Dengan semakin dalam ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, kita akan terjaga dari ittiba'ul hawa. Dan kemudian yang ketiga, kata para ulama kita, dengan ittiba'ul sunnah, ittiba'ul athar. Senantiasa kita berusaha mengikuti athar, iya, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini yang jika seorang melakukannya bisa terhindar dari ittiba'ul hawa. Yang terakhir, di siang ini kata beliau, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, wa'ala hadihi syakilati ahlil bida'i fi kulli zaman wa makan. Dalam bentuk seperti inilah keadaan ahlu bida'ah di semua waktu, di semua tempat. Iya, mereka senantiasa menginginkan kejelekan, fitnah kepada umat dengan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mengikuti hawa nafsu mereka. Mahma kana na'u bid'atihim, apapun bentuk jenis kebidahan mereka, mereka menginginkan asyar wa fitnah kepada manusia. Qala, kata beliau Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, wala tahtakiranna syai'an minal bida'i wala tastasgiranna minha syai'a. Jangan engkau sekali-kali, jangan sedikitpun engkau menganggap remeh kebidahan-kebidahan. Jangan engkau menganggap kecil sedikit pun kebidahan-kebidahan. Fa inna hadhihi masalikahum, karena inilah jalan mereka. Yaftin wa yazir, ketika muncul misalnya iya takfirin di tempat kita baru 1-2 orang, ya enggak remeh. Ini manfaat apa namanya? Bahaya. Karena dia yaftin wa yazir, akan memfitnah yang lainnya. Ketika muncul di satu masyarakat, iya, beberapa orang Syiah, ya ada remeh, ah, baru beberapa orang, mereka nggak punya kekuatan. Iya, paina haji masalikah, bukan ke jalan mereka. Yaftin wazik, mereka tidak akan henti membuat fitnah, ingin menyesatkan kaum muslimin. Wajuridun an yuftinan nas wa yazighun misal zaygihi, mereka ingin memfitnah manusia, mereka ingin manusia sesat seperti mereka. Wa in harifu lam yusaini harafihi. Mereka ingin kaum muslimin menyimpang seperti menyimpangnya mereka. Wa yuftanun misal fitnatihi. Terkena fitnah seperti fitnah mereka. Iya, waliyadzubillah. Waliyadzubillah rahimahna rahimahkumullah. Kata beliau, fantal tara al-ayah. Engkau lihat ayat. Bayyanat halahum. Allah menjelaskan tentang keadaan mereka yang memiliki niat jahat kepada kaum muslimin, menyesatkan mereka, memfitnah mereka. War Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bayyana halahum, menjelaskan tentang keadaan mereka. Wa hadzara minhum, dan peringatkan kita dari mereka. Inna hada fil rahimana rahimakumullah. Iya, namun sekali lagi tadi malah muncul orang-orang yang justru ia melindungi ahlul ahwa, ahlul batil, dengan kaidah-kaidah yang mereka buat. Walhamdulillah, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, telah dijelaskan oleh para ulama kita. Dulu, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, Hasan al-Banna iya memiliki kaidah batilah yang alhamdulillah dibantah oleh para ulama kita. Najtami'u fi ma tafaqna 'alaih, kita bersatu dalam perkara yang kita sepakat padanya. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna, tapi masing-masing kita harus memberi udzur, jangan membantah yang lain dalam perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Walaupun sesat, yang dibantah, diberi udzur. Terbantah alhamdulillah, muncul iya Adnan Ar-Ur, membuat turunan yang mirip dengan itu, dengan menyatakan nusahih wal nujarrih, kita perbaiki aja keadaan umat, jangan kita menjarah mereka. Iya, perbaiki, kasih ilmu, kasih ini, jangan kita menjarah. Di bantah Adnan Ar-Ur muncul Abu Hasan Al-Ma'aribi. Iya, dengan kalimat yang mirip, dengan menyatakan nusahihu wala nahdamu. Iya, kita perbaiki, jangan kita runtuhkan. Dibantah lagi muncul Ali Hasan Al-Halabi. Iya, dengan menyatakan la naj'al khilafana fi ghairina sababan lil khilaf bainana. Jangan dengan sebab kita khilaf tentang si fulan, kemudian kita akhirnya bersisih di antara kita. Iya. Kalau Anda bilang Hasan Al-Banna mubtadi, ya ini enggak, jangan bersisih. Iya, yang intinya sama. Membiarkan orang yang sesat melindungi mereka. Qul inna rahimana rahimakumullah. Muncul lagi kemudian orang-orang belakangan juga. Iya. Ali Hasan dan yang lainnya dengan menyatakan la naqbalu al-jarh al-mufassar hatta yakuna muqni'an aw arijima mu'tabar. Oh, apa namanya, kita enggak terima jarah si fulan, alim fulani. Iya, sampai kita benar-benar mukni atau ijma semua para ulama mentahdir dia. Ya walaupun syarat kita hadir, yang lain enggak, belum kok. Ya, harus semuanya nahdir baru terima. Iya. Kalau yang tadi bilang apa? Kita enggak terima khabar siqah. Kita harus tersebut lagi. Ya sama juga. Yang intinya tidak menerima ucapan-ucapan para ulama ahlu sunnah terkait dengan ahlul dalal. Iya, terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Ucapan yang lainnya, mereka menyatakan nahnu nurid manhajan wasi'a. Iya, kami ingin manhaj yang luas, yang lapang. Nasau ahlus sunnah wa nasau wa yasal ummah, yang bisa masuk badannya ahlus sunnah dan juga orang lain. Bisa masuk semua, kumpul-kumpul seperti hal ikhwani. Intinya sama, jangan bantah-bantahan. Kita semua sama. Iya. Ini khonfilah rahimah rahimakumullah. Keadaan sekarang Dan sekali lagi sebabnya kenapa yang tadi sering kita ulang-ulang, karena semua karena ada merujuk ilal ulama. Iya, tidak merujuk kepada para ulama, tidak jujur iya di dalam merujuk kepada para ulama. Ya, karena jeleknya niat-niat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.